wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Abdurrahman ibn Hasan al-Syeikh rahimahumullah, terkait ayat 23 surat Saba, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal aliyyul kabir. Dan sampai ketika telah dicabut rasa takut itu, telah hilang dari hati mereka, dari kalbu mereka, yaitu para malaikat, baru mereka berkata, apa yang dikatakan Rabb kalian? Mereka menjawab, berkata Al-Haq, dan Dia Maha Tinggi dan Maha Besar. Ayat tentunya menunjukkan bahwa malaikat sangat takut kepada Allah, dan itu sesuai dengan firman Allah dalam An-Nahl pula, ya khafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Rabb-nya yang ada di atas mereka. Yang kedua, penetapan bahwa malaikat punya qulub, punya qalbu. Karena ayat jelas mengatakan fuzzi'an qulubihim, yakni qulubul malaika. Maka ini menunjukkan malaikat punya qalbu. Yang ketiga, menunjukkan pula bahwa malaikat itu arwah wa ajsam, ruh dan jasad. Tidak hanya berupa arwah begitu saja tanpa ada jasadnya. Mereka punya jasad seperti yang Allah ciptakan untuk mereka. Makanya pula dalam Fatir Allah katakan, ja'ilil malaikata rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Ya Allah, jadikan para malaikat itu sebagai rasul-rasulnya yang memiliki sayap-sayap. Dan Rasul sendiri SAW seperti di Bukhari Muslim melihat Jibril alaihi salam padanya 600 sayap alaihi salam, dan itu menutupi ufuk karena sangat besarnya Jibril alaihi salam. Menunjukkan mereka berjasad, ada jasadnya, bukan hanya arwah belaka. Hanya saja tentunya berbeda dengan manusia. Mereka tidak makan, tidak minum layaknya manusia. Nah, tetapi yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Terus bertasbih, berzikir kepada Allah pagi dan petangnya tanpa ada capek, tanpa ada bosan dari mereka. Yang keempat, menunjukkan pula bahwa malaikat itu punya ukul, punya akal, pikiran. Karena kita tahu kalbu tempatnya akal. Maka malaikat yaqilun, berakal dan berpikir dengan kalbu yang Allah berikan pada mereka. Mereka faham, mereka mengerti apa yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka taati dan seterusnya. Wa fi sahih an Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulih. Kala Allah menetapkan suatu perkara di langit, para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya karena tunduk takut kepada Allah terhadap perkataannya. Ka'annahu silsilatun 'ala Safwan yanfudhuhum dhalik. Seakan itu seperti besi di atas batu. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai kemudian ketika rasa takut itu hilang dari kalbu mereka, qalu madza qala rabbukum, mereka tanyakan apa yang Rob kalian telah katakan. Qalul haqq wa huwal aliyul kabir, mereka dijawab Allah berkata al-haq dan dia maha tinggi dan maha besar. Fayasma'uha mustarikus sama' wa mustarikus sama' hakadha ba'duhu fauqa ba'd. Wasafahu Sufyan bikafihi faharrafaha wa baddada baina asabi'ihi. Lalu itu dicuri dengar oleh para syaitan, para jin yang berusaha mencuri-curi pendengaran dari langit, dan mereka demikian saling tumpuk, memangku satu sama lain. Sufyan perawinya menjelaskan itu dengan jari jemari beliau ditumpukan satu dengan yang lain. Telapak tangannya tumpuk-tumpuk sampai langit sana. Fayasma'ul kalimah fayulqiha ila man tahtahu. Yang tertinggi dengar, ya Allah, mungkin satu kata, dua kata dari yang Allah katakan, lalu disampaikan kepada yang bawahnya. Allah berkata begini. Yang bawahnya menyampaikan yang di bawahnya lagi. Dari atas katanya Allah berkata begini. Terus ke bawah sampai yang di bumi. Hatta yulqiyaha ala lisanis sahir awil kahin. Demikian sampai itu disampaikan kepada yang bawah sendiri, menyampaikan kepada si tukang sihir atau dukun yang memilikinya, yang bekerja sama dengannya. Nah, farubbama adrakahu syihab qabla an yulqiyaha. Terkadang sebelum itu sampai kepada yang bawah, sudah tersambar oleh lemparan bintang sehingga hangus dia, selesai sudah. Tidak ada yang tersampaikan satu huruf pun kepada para dukun dan tukang tenun itu. Warubbama alqaha qabla an yudrikahu. Terkadang dia bisa sampaikan sebelum kena lemparan meteor atau bintang itu. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzibah. Bersamanya dia bubui 100 kedustaan. Kebenarannya cuma satu dari yang dia curi dari langit, ditambah-tambahi dengan 100 kedustaan dari mereka sendiri. Fayuqalu alaysa qad qala lana yauma kada kada wa kada. Dan itu dijadikan pegangan dan dalih. Bukankah dulu dukun fulan ini, tukang sihir fulan pernah berkata begini dan benar kan? Seperti yang dia ramalkan, persis seperti yang dia teraba, seperti yang dia terawang bahwa ini ya betul memang karena itu dari Allah. Pencurian pendengaran para jin artinya dijadikan dalih, benar kan? Maka ini juga benar, percaya. Nih dukun ini sakti, fulan ini hebat dia, begini-begini. Udah benar-benar, padahal yang lain adalah 100 kedustaan. Enggak ada benernya sama sekali. Fayusaddaqu bitilkal kalimat allati sumi'at minas sama. Dibenarkan, dipercayai orang karena satu kata yang sempat tercuri dari langit. Hadis di Bukhari, di Tirmidzi dan yang lainnya. Qauluhu fi sahih. Ay sahih Bukhari. Qauluhu idza qada Allahu al-amra fi sama', ya'ni idza takallama Allahu bil amri alladhi yuhihi ila Jibril. Artinya jika Allah berbicara kepada Jibril, ia sampaikan suatu perkara yang memang Allah ingin wahyukan. Allah sampaikan kepada Jibril ini. Bima aradahu, dengan apa yang Allah kehendaki untuk ia sampaikan kepada Jibril, disampaikan. Kama sarraha bihi fil haditsil ati. Dan itu tersebutkan lebih jelas dalam hadis berikutnya nanti. Wa kama rawa Sa'id ibn Mansur wa Abu Dawud wa Ibn Jarir an ibn Mas'ud, idza takallama Allahu bil wahyi sami'a ahlu samawat salsalatan kajarri silsilati ala Safwan. Di riwayat Sa'id bin Mansur dan yang lain juga, Abu Dawud, Ibn Jarir, Bukhari Mu'allab juga. Kalau Allah berbicara wahyu, didengar itu oleh penduduk langit, para malaikat, itu seperti suara keras, seperti besi yang diseret di atas bebatuan. Ini peka dan sangat kuat. Rawa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Marduyah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qal lamma awhal Jabbar ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'a Rasul minal malaika liyab'athahu bil wahyi. Kata Ibnu Abbas, ketika Al-Jabbar Allah menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah SAW, ingin Allah turunkan kepada Rasul, Allah panggil utusannya dari para malaikat, yaitu Jibril, untuk menyampaikan wahyu ini. Fasami'atil malaikatu sautal jabbar yatakallam bil wahyi. Para malaikat yang lain mendengar suara Allah, bahwa Allah menyampaikan wahyu. Falamma kushifa an qulubihim sa'alu amma qala Allah. Mereka ketakutan saat itu karena kebesaran Allah dan keagungannya, ditakuti oleh malaikat penduduk langit, tunduk semua. Begitu itu telah dihilangkan dari hati mereka, ini sudah tenang. Sa'alu, mereka tanya, apa yang Allah katakan tadi? Karena ketika Allah berbicara tadi, mereka dalam keadaan gak sadar, gak tahu apa yang Allah sampaikan. Faqalu al-haq wa'alimu annallaha la yaqulu illa haqqa. Mereka dijawab, al-haq, Allah katakan. Dan mereka tahu memang Allah tidaklah berkata kecuali yang hak. Qauluhu darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulih. ay li qaulillahi ta'ala. Tunduk mereka meletakkan sayap-sayapnya karena mendengar perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu qala al-hafidh khud'anan atau khud'anan bi fathatain, dengan kedua fathah di awalnya, khud'anan minal khudu, dari khudu tunduk, wa fi riwayah bi dhammi awwalihi wa sukun tsanihi, di riwayat juga dengan dhammahnya pertama kha dan sukunnya yang pertama dot, khud'anan. Wa huwa masdar bi makna khadi'in. Khud'an masdar, tetapi maknanya isim fa'il, yakni khadi'in. Darabatil malaikatu bi ajnihatiha khadi'ina liqaulihi, gitu maknanya. Karena mereka semua tunduk, takut terhadap Allah karena yang mereka dengar dari perkataannya. Qauluhu ka'annahu silsilatun 'ala Safwan. Itu seperti suara besi di atas batu. Ay ka'anna sautal masmu silsilatun ala Safwan wa huwal hajarul amlas. Artinya suara yang didengar itu seperti suara besi atau rantai besi di atas batu yang rata atau permukaannya rata, sehingga diseret di situ besi itu. Qauluhu yanfudhuhum dhalik huwa bi fathhi tahtiyah, dengan fathahnya ya wa sukunin nun yan wa dhammil fa, fa-nya dhamma yanfu wa dhal mu'jama, dengan dhal mu'jama pula yanfudhuhum dhalika ail qaul wa dhamir fi yanfudhuhum lil malaika ay yanfudhu dhalikal qaul al malaika ya'ni yakhlusu dhalikal qaul wa yamdi fihim hatta yafza'u minhu. Artinya perkataan ini lewat kepada para malaikat, melalui para malaikat, dan mereka sangat ketakutan sekali sampai kemudian kushifa, telah dihilangkan, merekanya tenang. Wa inda ibnu marduya min hadith ibn Abbas fala yanzilu ala ahli sama illa su'iqu, tiap kali turun kepada penduduk langit mereka pastilah jatuh pingsan, malaikat-malaikat yang ada di langit, tiap langit itu, karena takutnya dan wibawanya kepada Allah. Wa inda Abi Dawud wa ghairihi marfu'an idza takallama Allahu bil wahyi sami'a ahlus sama. Sami'a ahlus sama ad-dunya salsalatan kajir silsilati ala safa fayas'uqun fala yazaluna kadhalik hatta ya'tiyahumullah, hatta ya'tiyahum Jibril. Di Abu Dawud lafadznya, kalau Allah berbicara wahyu, didengar oleh malaikat penduduk langit dunia yang paling rendah ini, seperti suara besi di atas batu tadi. Dan mereka jatuh, pingsan karenanya. Fala yazaluna kadzalik, dan tetap begitu mereka sampai Jibril datang kepada mereka. Mereka bangun, mereka tanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang Allah katakan Rabb kalian, sampaikan. Al-hadith diriwayatkan oleh Ibnu Marduya. Di dalam hadith menunjukkan betul-betul perkataan Allah, apa ya, pengaruhnya dan dampaknya itu kepada para malaikat atau kalbunya para malaikat luar biasa. Dahsyat. Makanya Rasulullah katakan, yanfudhuhum dhalik. Nufudh itu maknanya lewat atau masuk. Apa ya, bahasa bebasnya mungkin menghunjam. Kalau sekedar bahasa, kalau dikatakan yanfudhur sahm ala ramiyah, nufud anak panah misalnya, kalau itu kena buruannya, dikatakan nufud yanfudhu, betul-betul anak panah ini muancep masuk sampai ke, bukan sekedar misalnya kena tapi jret ujungnya tok misalnya. Enggak. Ini masuk. Kalau misalnya ini bahasa tadi ya. Anak panah itu panjangnya misalnya berapa? 70 cm misalnya. Masuk tinggal tersisa 10 cm. Menghunjam betul. Jadi betul-betul terkapar itu buruan jatuh karena kuatnya masuknya anak panah ini pada mereka. Artinya suara Allah yang begitu kuat ditakuti oleh malaikat ini betul-betul masuk ke dalam kalbunya. Betul-betul pengaruhnya kuat dan dahsyat luar biasa. Sampai jatuh pingsan malaikat. Menunjukkan dahsyatnya apa yang mereka dengar dari perkataan Allah Tabarakar Rahman. Madza qala rabbukum, apa yang Rabb kalian katakan? Qalul haq, yakni qalal haq. Al-qaul qaulul haq. Perkataan Allah adalah perkataan al-haq. Artinya apakah yang disampaikan kepada para malaikat ini mereka dengar dan mereka tahu bahwa yang Allah katakan adalah hak, atau mereka tahu bahwa Allah tidaklah berkata kecuali perkataan yang hak? Ada kemungkinan memang bahwa para malaikat itu tahu apa yang dikatakan Allah. Hanya saja dikatakan qalal haq, Allah berkata al-haq, kembalinya kepada wahyu yang Allah sampaikan kepada Jibril. Atau kemungkinan kedua, mereka katakan ini karena mereka tahu bahwa Allah selalu berkata al-haq, sehingga al-haq menjadi sifat lazimah. Sifat yang selalu menyertai, selalu ada pada perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayasma'uha atau qala, naam. Fayasma'uha mustarikus sama', hayyasma'ul kalima allati qadaha Allah wa humus syayatin yarkabu ba'duhum ba'dha. Ini para pencuri pendengaran di langit, mencuri kalimat yang Allah katakan, dan mereka adalah para syaitan yang saling menumpangi satu di atas yang lain sampai ke langit sana. Dan lafaz mustariq ini menunjukkan cepatnya mereka menyambar atau mengambil kalimat tersebut. Ada makna kecepatan di situ. Dalam artian, kalau itu pada manusia misalnya, kayak copet gitu loh. Gerakannya tiba-tiba datang, nyaut, lari gitu. Beda dengan orang yang misalnya suruh berhenti, berhenti! Sini, keluarkan uangmu. Bukan begitu. Ini dari belakang, dengan tiba-tiba dan dengan cepatnya, nyaut barangmu, kemudian lari. Itu yang terpahami dari yastarikus sama. Artinya dengan gerakan cepatnya mereka mencuri dan mengambil satu kata dari yang Allah sebutkan kepada para malaikatnya. Dirinya, dan itu juga sebatas yang ada di langit dunia. Melewati itu enggak bisa mereka. Karena Allah katakan, "Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzha." Kami jadikan langit itu bagaikan atap yang terjaga. Dijaga kuat dan ketat, enggak mungkin mereka bisa semaunya terus naik-naik sampai ke langit ketujuh sana, gak bisa. Ini langit dunia ini. Dan di situ ada malaikat tentunya. Mereka dengar sepatah dua kata. Itu yang kemudian mereka curi dan mereka sampaikan ke para dukun dan tukang sihirnya. Masya Allah. Wala. Amma ba'd. Melanjutkan yang tadi. Wa fi عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إن الملائكة tanzilu fil anan wa huwa sahab fatadkurul amra qudhiya fis sama fatastariku syayatinus sama fatuhihi ilal quhan. Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat turun sampai ke langit, yakni langit dunia, di awan. Mereka sebutkan perkara yang telah Allah tetapkan di langit. Nah, dan itu yang kemudian dicuri oleh para syaitan pencuri pendengaran. Lalu itu mereka sampaikan kepada para dukun-dukunnya. Qauluhu wa mustariku sama' hakadha wasofahu Sufyan bikafihi wasofa ruku baba'dihim fauqaba'at wa Sufyan huwa ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah Abu Muhammad al-Hilali al-Kufi thumma al-Makki. Dan itu banyak di kalangan a'immah, kada thumma kada al-Kufi thumma al-Yamani al-Yamani thumma kada. Sufyan asalnya Kufah, Kufi, tapi kemudian beliau lama dan menetap tinggal di Mekah, sehingga beliau pun dinisbatkan padanya Al-Makki. Thiqatun hafid faqihun imamun hujjah. Dan itu gelar yang sangat tinggi, di ropel, double-double pujian atau ta'dil, tausik ulama kepadanya. Thiqah, hafid, faqih, imam, hujjah. Nah, mata sanata thaman wa tis'in wa ma'ah. Beliau meninggal tahun 198. Walahu ihda wa tis'una sana. Di usia 80-91 tahun. Qauluhu faharrafaha bihak muhmala wara musyaddada wa faharrafaha. Qauluhu wabaddada ay farraqa baina asabi itlah lalu semua. Qauluhu fayasma'ul kalima fayulqiha ila man tahtahu. Ayasma'ul fauqani al kalima. Fayulqiha ila akhar tahtahu. Thumma yulqiha ila man tahtahu. Hatta yulqiyaha ala lisani sahir awil kahin. Qauluhu farubbama adrakahu syihab qabla an yulqiyaha. Asyihab huwa najm. Alladhi yurma. Ay rubbama adrakahu syihabul mustariq. Syihab najm. Bintang yang dilempar padanya, atau sebagian ulama mengatakan juz'un minan najm, bukan bintang secara utuh tapi bagian pecahan dari bintang yang itu sangat kuat dan membakar dan dahsyat daya tembusnya mengenai sasaran yang dikehendaki dari para syaitan-syaitan ini. Nah, dan itu salah satu dari faedah atau hikmah penciptaan bintang-bintang di langit. Yang pertama, sebagai hiasan langit, menghiasi dan memperindah langit dengan bintang-bintangnya bertaburan, tampak cantik dan elok langit itu. Allah yang hiasi demikian. Yang kedua, sebagai tanda dan rambu-rambu jalan, terutama di malam hari, di lautan atau di daratan lepas, gurun pasir atau semisalnya. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, kata Allah. Dengan bintang-bintang itu mereka tahu arah. Ini selatan, urasi bintang ini berarti utara, wah kata. Yang ketiga ini, sebagai pelempar dan sebagai pembakar, layaknya anak panah yang mengenai para syaitan pencuri pendengaran. Tidak ada yang lain. Hanya tiga itu fungsi dan hikmah bintang Allah ciptakan. Gak ada sangkut pautnya dengan kejadian di bumi. Gak ada sangkut pautnya dengan nasib dan keberadaan kondisi seseorang atau usahanya dan yang lain-lainnya, kehidupan mereka abadan. Oh, kalau gini bintang ini berarti nanti bisnisnya akan sengsara, bintang ini berarti akan ada malapetaka, bintang ini berarti akan panen raya, akan ini abadan, enggak ada. Semua itu syirik. Hanya tiga tadi, fungsi dan manfaat bintang Allah ciptakan. Al-muhim syihab, imma itu bintang atau pecahan bagian dari bintang yang dilemparkan untuk menghanguskan para pencuri pendengaran tadi. Wa hadha yadullu ala anna ar-ramya bisyuhub kana qabla al-mab'ats. Ini menunjukkan dilemparnya mereka dengan bintang ini sebelum diutusnya risalah kenabian. Lima rawa Ahmad wa ghairuhu wa siyak lahu fil musnad. Riwayat Imam Ahmad min tariqi Ma'mar qala amba'ana Zuhri an Ali bin Husain an Ibn Abbas qala kana Rasulullah sallam jalisan fi nafarin min ashabi. Kata Ibn Abbas, suatu hari Rasul duduk-duduk bersama beberapa sahabat. Qala Abdul Razzaq minal Ansar, yaitu sahabat dari Ansar. Qala farumiya binajmin azim fastanar. Tiba-tiba waktu itu ada meteor yang besar dan menyala, menyambar dengan kencangnya. Qala, maka Rasul tanya mereka, ma kuntum taquluna idza kana mithla hadza fil jahiliyah. Menurut kalian kalau ada begini meteor dulu di masa jahiliyah, apa yang kalian tahu? Qala kunna naqul la'allahu yulad azim aw yamut azim. Kalau zaman jahiliyah dulu ya Rasulullah, kami dididik atau diajari oleh orang tua, berarti ini ada pembesar lahir atau pembesar mati. Ada orang besar, entah itu raja atau apalah, atau lahir, nah, kaisar mana punya anak begitu, nah, ada meteor begini. Kultulis Zuhri, aku tanya Zuhri, yaitu Ma'mar, bertanya, hakana yurma biha fil jahiliyah, apa juga ada lemparan-lemparan meteor ini kepada syaitan di masa jahiliyah? Qala na'am. Oh ya, ada memang, kata Zuhri. Walakin ghulidat atau ghaladat hina bu'ithan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuman lebih diperbesar, lebih diperkuat lemparannya ini atau teornya ini setelah diutusnya Rasulullah SAW, karena di situ wahyu disampaikan, Quran, Sunnah, Syariat, halal, haram. Qala fa innahu la yurma biha li mauti ahad. Kembali ke Rasulullah mengatakan itu bukan karena kematian seseorang, wala li hayati, bukan pula karena hidupnya seseorang, walakin rabbuna tabaraka smuh idza qadha amran sabbaha hamalatul arsh. Tapi itu Rabb kita kalau sudah memutuskan suatu urusan, para pembawa arsh bertasbih. Thumma sabbaha ahlus sama alladina yalunahum. Maka malaikat penduduk langit yang di bawahnya pun ikut bertasbih. Thumma alladina yalunahum, begitu pula di langit yang bawahnya lagi ikut bertasbih. Hatta yablugha tasbihu hadhihi sama'ad dunya. Sampai tasbih itu pun ke langit dunia ini, para malaikat yang ada padanya. Tsumma yastakhbiru ahlus sama' alladziina yaluna hamalatal 'arsy. Yang di langit berikutnya di bawah arsy, mereka cari tahu, tanya. Fa yaqulu alladziina yaluna hamalatal 'arsy li hamalatil 'arsy madza qala rabbukum. Mereka tanya kepada pembawa arsy, apa yang Allah katakan tadi? Wa yukhbirunahum, dikabarkan padanya. Wa yukhbiru ahlu kulli sama' sama'a, begitu kepada penduduk langit yang berikutnya dan berikutnya. Hatta yantahiyal khabaru ila hadhihi sama', sampai berakhir di langit dunia ini. Wa yaqtiful jinnu sam'a fayurmaun. Di situ di langit dunia para jin berusaha mencuri pendengaran. Bayur maun, mereka pun kemudian dilempar dengan bintang-bintang tadi. Fama ja'u bihi ala wajhihi fahuwa haq. Kalau memang yang mereka bawa sesuai dengan yang mereka dengar, yaitu hak memang. Mau mereka dapat dari para malaikat yang sangat jujur, sangat suci, sangat mulia, dan tidak ada kedustaan sama sekali padanya malaikat, dan itu dari Allah. Walakinnahum yakrifun fihi wa yazidun. Tetapi urusannya mereka nambah-nambahi sendiri, ngarang-ngarang sendiri, kembang-kembangkan sendiri. Qala Abdullah, qala Abi, qala Abdul Razzaq, wa yakhtiful jinnu wa yurmaun wa fi riwayatin lahu lakinnahum yaziduna fihi wa yakrifun wa yankusun. Lafaz lain, mereka itu menambah-nambah atau mengurang-urangi semaunya. Qauluhu fayakdhibu ma'aha mi'ata kadhibah ail kahin aw sahir. Bawa dusta 100 ini menunjukkan banyaknya, enggak harus bilangannya 100, tetapi menunjukkan banyaknya kedustaan mereka yang ditambah-tambahi. Nah, wa kadhba bi fathil kaf ka wa sukunil dzal mu'jama kadhba. Qauluhu fa yuqal alaysa qad qala lana yawmu kadha wa kadha kadha wa kadha. Nanti para dukun ini atau para makelar dukun yang ingin mempromosikan para dukun ini menipu orang, mengangkat kebenarannya. Dulu kan pernah, tahun lalu atau kapan, dia bilang begini dan betul. Sakti mandraguna berarti. Wahakadha fi nuskhatin bi khatil musannif kalladhi fi sahih Bukhari sawa'a. Qala al-musannif wa fihi qubulun nufus lil batil yata'allakun bi wahidah wa la ya'tabiruna bi mi'ah. Bukan betapa jiwa manusia itu menyenangi yang batil, di mana satu ini dia pegangi dan dia lalaikan yang seratus. Di sekian banyak, subhanallah, kecenderungan manusia kepada yang batil, satu ini yang dia pertahankan dan dia jadikan dalih. Oh, pernah betul sekali. Padahal dia ratusan bahkan ribuan kali berdusta, meleset, gak benar ya, karena memang ngawur dan meramal-ramal dengan kedustaan, kebodohan mereka, gak dianggap gitu. Nah, kalau seandainya jangankan dengan nas dan syariat, dengan logika saja, kalau mereka punya akal yang sehat, kalau mau di prosentase, dia 100 kali meramal, dia 100 kali bicara, 99-nya dusta, ngawur semua, salah. Hanya sekali benar, kemudian dipercaya. Ini kan orang bodoh. Kalau seandainya kebalikannya, labas, magul. 90 kali benar, Masya Allah. Sekali dia keliru, gak teranggap lah. Nah ini kebalikannya. Cuman sekali benar, lainnya semua dusta dan gak ada benarnya sama sekali sudah. Tapi gak teranggap ini semua. Menunjukkan kecintaannya orang, senengnya orang memang dengan yang batil, gemar. Dan dijadikan dali oleh mereka. Wa fihi anna syai' idza kana fihi syai' minal haq fala yadullu ala annahu haqqun kullu wa kathiran ma yulabbisu ahlu dhalal al haqq bil batil liyaquna aqbal li batilihim qala ta'ala wa la talbisu al haqq bil batil wa taktumu al haqq wa antum ta'lamun. Sesuatu yang mengandung kebenaran tidak berarti bahwa semuanya benar, atau tidak berarti itu boleh. Hanya karena ada sisi kebaikannya atau kebenarannya. Ahlud dalal banyak bersilat lidah, mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, agar kemudian diterima kebatilannya. Kalau enggak gitu ya enggak akan bisa diterima. Makanya Allah katakan, jangan kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil, kamu sembunyikan yang hak dalam keadaan kamu tahu. Kata Imam Ahmad Ibn Abil Haura rahimahullah, lau annal bid'iyyah yukallimuka fi bid'atihi fi budui amrihi lanafarta anhu. Kalau seandainya ahlul bid'ah, orang sesat, dari awal majlis, awal ketemu sama kamu, langsung bicara batil, langsung nyampaikan bid'ah pada kamu, ya lari kamu darinya. Oh, orang sesat ini. Gak bener ini orang. Dari awal sudah dia tawarkan kebatilannya, begini, begini, begini. Orang lari dari awal sudah tahu belangnya seperti apa. Walakinnahu yuhadditsuka bisunnah fi budui amrihi atau fi budui majlisihi. Tapi di awal, awal kamu ketemu, awal dia berdakwah, dia cari simpati, sunnah yang dia sampaikan. Al-Haq. Qala Allah, qala Rasul. Ayat, hadis, kalau dia punya ilmu. Kebaikan, benar yang dia sampaikan. Hatta idha istaqarrat haddathaka bil bid'ah fa idza dakhalat fi qalbika famata takhruj. Begitu itu sudah kuat, baru dia sampaikan bid'ah-bid'ahnya, mulai dia masuk. Kalau itu sudah tertanam dari hatimu, pada hatimu, kapan bisa keluar? Sementara kamu sudah meletakkan kepercayaan padanya. Maka ini faedah dari para syaitan ini, atau kejadian para syaitan ini. Satu benar padanya, dari ratusan kedustaannya, tidak berarti dia benar, tidak berarti dia shodiq, tidak berarti dia bisa dipercaya. Bagaimana kamu gak percaya, pernah benar? Iya pernah sekali, lah yang 1000. Kedustaan semua istinya. Mana pernah dia benar? Sekali ada kebenarannya tidak berarti dia benar. Tidak berarti dia jujur, bisa diterima, bisa dipercaya. Wahakada yang lain-lainnya. Sesuatu yang haram dalam syariat, sesuatu yang dilarang, ya dilarang. Tetap. Walaupun ada mungkin sisi, orang melihat sisi baiknya, orang memandang itu manfaat, tidak berarti itu baik atau boleh. Kadang orang tertipu dengan itu, misalnya ada dukun, anu ahli ngobati, bisa ini, bisa itu, dengan cara dia begini, begitu, nah, dinasehati, enggak boleh, enggak benar itu, begini, begini, syirik. Loh, buktinya fulan pernah sembuh ke sana. Betul, tetangga saya sendiri. Betul, paman saya sendiri. Saya yang nganter kok. Sakit dia, semua dokter angkat tangan, enggak bisa nyembuhkan. Saya antar ke situ. Sembuh, subhanallah. Total sama sekali sembuh. Kalaupun seandainya itu betul, wallahu alam benar tidaknya, yang jelas kalaupun seandainya betul, apa berarti menunjukkan datang ke dukun itu boleh? Apa berarti kemudian berobat ke mereka boleh? Tetap haram. Kalaupun ada sisi baiknya satu, kalaupun ada sisi benarnya satu, tetap yang haram, haram enggak akan berubah. Tidak akan merubah hukum syariat. Yang dilarang tetaplah dilarang. Kalaupun kamu mengatakan ada sisi positifnya, ada manfaatnya, ada yang semisal itu. Begitu para syaitan ini. Sekali benar. Apa berarti dia bisa dipercaya? Masya Allah. Shadiqul amin. Berarti kamu bisa jadikan dia tumpuan, berarti kamu merujuk kepada syaitan dalam segala urusan agamamu. Berarti kamu tanya kepada para dukun dalam segala masalahmu, kenapa benar sekali? Nah, buktinya tidak. Tetap saja perdukunan itu syirik dan haram. Tetap saja para syaitan itu kadzabun, para pendusta. Dari mereka bahkan kufar. Nah, dan haram untuk mendatangi para dukun, walaupun kamu tidak mempercayai apa yang mereka katakan. Mendatangi ke sana saja 40 hari sholatmu tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.